Kiro Samedi, Seranga na peste le sol. Kolo kanga etenda yae, nakoya na peste le sol. Soki okomi tuna mukadi, akoya mbayo na peste le sol. Kunane esika na sakanaka, esika la melaka na baninga. Kolo kanga etenda yae, nakoya na peste le sol. Naya na ebisa ki o samedi, senanga na peste le sol. Kolo kanga etenda yae, nakoya na peste le sol. Soki okomi tuna mukadi, akoya mbayo na peste le sol. Kunande esika na sakanaka, esika na melaka na baninga. Kolo kanga etenda yae, nakoya na peste le sol. Mukadi wetu Udi chilo mene mene Wenji malu mukadi wa Brisele. Na ebisa ki o samedi, seranga na peste le sol. Kolo kanga etenda yae, nakoya na peste le sol. Soki okomi tuna mukadi, akoya mbayo na peste le sol. Kunande esika na sakanaka, esika na melaka na baninga. Olukanga itenda yae. Nabima wapi mama, ah, nasakana wapi mama, ah, nakende wapi mama, ah, nauti nakisasa mama, ah, nakomi na Brussels mama, ah, naluki esika ngaina sakana na peste le sol. Esika ngaina sakana na peste le sol, del sol, esika na sakanaka na peste le sol. Mama, esika na sakanaka mama. Oh, ngaina komi malelo. Oh, ngaina sakana lelo na peste le sol. Esika ngaina sakanaka na peste le sol. Esika ngaina melaka. Rendezvous nangai wapi mama, ah, nakende wapi mama, ah, nasakana wapi mama, ah, na peste del sol, del sol, del sol, ah, na peste del sol, del sol, del sol, del sol, del sol, na peste del sol, nakende wapi mama, ah, ah, mukadi ambangai mama. Mukadi ambangai mama, ah, na peste del sol, del sol, del sol bandeko, na peste del sol, oh si kanga ina melaka mama, oh ngaina kobi malelo, oh ngaina sakana lelo, na peste del sol, esi kanga ina sakana ka, na peste del sol. Nakende wapi mama, ah, del sol esika serie bandeko mama esika ba homme d'affaires bakutanaka mama esika ba femme d'affaires bakutanaka mama na lela wapi mama ah. Mukadi ambangai mama ah. Na peste el sol mama ah. La peste le sol, maman. 19 avenue, jeune Plaski. Oh, peste le sol. Et si kanga na sakanaka. Oh, maman. Oh, gaina kobi malelo. Oh, gaina sakana lelo. La peste le sol. Et si kanga na sakanaka. La peste le sol. Na kende wapi mama mukadi eh eh oh oh oh mama ah ah na sakana wapi mama ah na lela wapi mama ah ndana sakana wapi mama ah mukadi bina nangai mama. Mukadi senga moke mama, ah, ah. Mukadi yambanga mama, ah, ah. Na pes del sol, del sol, del sol, del sol, del sol, na pes del sol, del sol, del sol, del sol, bandeko, na pes del sol. Mukadi katune bwalu ne muntu to mama, ah, bwalu mama, bwalu bwalu kema mama. Ah, mama, ah, del sol, del sol, del sol, del sol, oh, del sol. Oh, gaina kobi malelo. Oh, gaina sakana lelo, na pes del sol. Esika gaina sakana ka.